Hukum memindahkan kotak amal ketika khutbah Jumat berlangsung itu adalah makruh, karena bisa mengganggu konsentrasi khutbah dan juga mengganggu hadirin mustami itu mendengarkan khatib khutbahnya sang khatib. Itu hukumnya makruh, bisa mengganggu. Lah, solusinya bagaimana? Diedarkan sebelum khatib naik mimbar. Diedarkan ketika khatib naik mimbar, stop, sudah jangan diedarkan. Ah ya, atau kotak-kotak amal di depan di setiap pintu masuk taruh di situ. Jadi hukumnya makruh, tapi tidak haram. Sehingga kalau masih ada masjid yang mengedarkan kotak amal ketika khutbah Jumat, tidak bisa disalahkan juga, karena itu tidak sampai haram, hukumnya makruh. Tapi ditinggalkan hukumnya lebih baik. Ditinggalkan lebih baik. Jadi solusinya itu tadi, ketika khutbah Jumat berlangsung, stop sudah, jangan diedarkan. Nanti kan bisa dikasih ketika setelah khutbah atau di kotak-kotak amal. Maka kalau mau sedekah itu ketika sebelum masuk masjid. Jadi masuk masjid sudah disediakan kotak amal, dan situlah kita sedekah. Taruhlah duit 10.000, 20.000. Jangan ketika khutbah. Hukumnya Tapi kalau ada masjid yang mengamalkan seperti ini pun tidak boleh disalahkan, karena itu hukumnya makruh. Ditegur ya, ditegur Pak, ini hukumnya makruh. Tapi enggak anu ya udahlah, karena tidak sampai haram, enggak haram hukumnya. Jadi kalau kamu punya masjid, ketika khutbah selesai sudah ditinggal. Ya, sama yang lain juga sama. Seperti apa? Baca buletin Jumat. Baca buletin. Kan biasa ada beberapa lembaga punya buletin. Al-Bahjah punya buletin Jumatan. Dibagikan setiap Jumat. Bacanya gimana? Hukumnya boleh. Tapi ketika khotib sudah naik mimbar, hukumnya makruh membaca buletin. Apalagi main Facebook, main WhatsApp, main Instagram. Orang khotib dia update status. Khutbah Jumat. Mantap kan khotib kami? Itu hukumnya jelas sudah tidak boleh. Wallahu a'lam.